Seorang itu tergantung agama temannya. Ya, tergantung agama temannya. Temannya itu adakah agamanya jahiliyah? Ya udah jahiliyah. Iya dan tidak. Tapi barakallahu fiik. Wa madaratu ta'dhimil aslaf wal akabir, dan mudarat bahaya mengagungkan aslaf, ya, orang-orang terdahulu dan pembesar-pembesar. Ai idza zada 'alal masyru', ini ya. Udah dibaca belum ini? Wa bihaitsu tuj'alu aqwaluhum hujjatan yurfa'u ilaiha 'inda tanazu'. Ya. Yaitu apabila melebihi apa yang disyariatkan dengan menjadikan kata-kata mereka sebagai tolak ukur, acuan, sebagai hujjah, tolak ukur kebenaran inda tanazu, ketika berdebat, ketika berselisih. Nah, padahal Nugroh. Udah enggak ada, udah ada cabut ini. Katanya tadi enggak ada suaranya. Nah, kencenginnya dikit. Baik, ini kata Nabi SAW kepada Abu Talib yang setelah Abu Talib mati, la astaghfirana lak, aku benar-benar akan memintakan ampunan untukmu, malam unha anka, selama aku tidak dilarang. Ya. Terus malam unha anka. Terus min ghairi istihlak. Baik, wa fihi kata Imam Nawawi, jawazul halif, bolehnya bersumpah, min ghairi istihlak, tanpa diminta bersumpah. Terus wa ka'anna al halifa, Baik, perhatikan sini. Wakanat wafatu Abi Talibin, maka kewafatnya Abu Talib itu di Makkah tak qoblal hijrah, di Mekkah sebelum hijrah, bi qalilin, sebentar lagi sebelum hijrah. Maka ketika Abu Talib mati, enggak ada lagi penolong Nabi, sudah waktunya hijrah. Ya, kata Ibn Faris, ya, mata Abu Talibin di wali Rasulullah SAW 49 sanatan wa 8 ashhurin wa 11 yawman. Masyaallah. Ketika Abu Talib wafat, usia Rasulullah SAW adalah 49 tahun 8 bulan 11 hari. Ya. Wa tufiyat Khadijatu ummul mu'minina ba'da mauti Abi Talibin bi 80 ayyam. Sedangkan Khadijah ummul mu'minin, ya, wafat 8 hari setelah meninggalnya Abu Talib. Ini yang duka sekali. Pamannya wafat, habis itu istrinya juga wafat. Ya. Terus waqaulu qawluhu ma kana lin nabiy wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikin ay ma yanbaghi lahum dhalika wa huwa khabaru bi ma'na al nahy wa dhahiru anna hadhihi al ayat nazalat fi hadhihi al wadi fa inna tibyana al fa'i al mufidati bi tartibi bi qawlihi fa anzala Allah ba'da qawlihi Taib. Kemudian firman Allah Taala, wa qulu, kemudian keperkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Fa anzalallahu azza wa jalla wa ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan, ya, kepada kaum musyrikin. Ini khabar bermakna nahyun. Maknanya larangan. Walau kanu ulil qurba, uli qurba, walaupun musyrikin itu adalah kerabat terdekatnya. Ai mayan bagilahum dzalika, enggak layak, enggak sepatutnya bagi mereka melakukan perbuatan tersebut, memohon ampunan untuk musyrikin yang telah mati. Ya. Tai. Wa huwa khabarun bi ma'na nahyi. Ini khabar tapi bermakna larangan. bermakna talab. Fadhahir, maka yang zahirnya lahiriahnya anna hadhil ayata, bahwa ayat ini nazalat bi Abi Talibin, turun terkait Abu Talib, fa innal ityana bil fa al mufidati lit tartib. Ya. Maka ya, di adanya huruf fa ini memberikan keterangan tertib pada huruf fa, ya, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan fa anzalahu wa anzalallahu. Ya. Ya. Maka Allah menurunkan firman-Nya ba'da qauli, setelah ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan firman Allah, la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Aku akan memohon ampunan untukmu. Nah, ini ya. Selama aku tidak dilarang, kemudian fa anzalallahu. Nah, ini tertib. Ada urutannya. Maka Allah menurunkan ayat yang menunjukkan larangan. Yaitu bid'ah. Terus waqad zakara al ulama'u. Ayat. Akhara. Fala munafata. Fala munafata li anna asbab an-nuzuli qad ta'addadu. Baik. Baik. Wa qad dzakara ulama'u li nuzuli hadhihi al-ayati asbaban. Para ulama menyebabkan bahwa turunnya ayat ini ulama menyebutkan ada sebab-sebab yang lain. Fala munafata. Namun ini enggak ada kontradiksinya. Dianna asbabun nuzul qad tata'addadu. Karena yang namanya asbabun nuzul terkadang dia ya beragam, berbilang. Nah, gantian Syekh Marwan baca. Qala al-hafidhu. Qala al-hafidhu amma nuzul ayati tsaniyati wa wasiqun bi qisati Abi Thalib. Baik, wa qala al-hafidh amma nuzul ayati tsaniyah awadihun. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, turun ayat kedua sudah jelas. Ya, yaitu makana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak patut bagi nabi dan kaum orang beriman memohon ampunan untuk musyrikin walaupun musyrikin itu adalah kerabat dekatnya. Ya, wa fi qissati Abi Thalib. Ini jelas sekali terkait kisah Abu Thalib. Terus nah, adapun sebab turunnya ayat yang setelahnya baru ini bisa ditinjau lagi, perlu diteliti lagi. Terus al-muta'alliqata bil istighfari nazalat ba'da Abi Thalib fi muddati. Nah, jadi ayat makanan di nabi wallazina amanu ini sebenarnya enggak ada kaitannya dengan wafatnya Abu Thalib. Wa yadhhar, yang nampak di sini annal murad annal ayata, bahwa maksud dari ayat ini berkaitan dengan istighfar, permohonan ampunan terhadap kaum musyrikin yang telah mati. Dan ayat ini pun kata Syekh Abdul Rahman nazalat ba'da Abi Thalib bin bimuddatin. Ini ayat ini turun setelah beberapa saat, setelah berapa waktu Abu Thalib wafat. Ya. Jadi enggak hanya berkait dengan Abu Thalib, walaupun boleh aja. Ya. Boleh aja. Ya. Sama kayak sebab turunnya ayat innaka latahdi man ahbabta, ini kan kepada Abu Thalib. Ini bisa juga buat Pak Yusuf, ketika Pak Yusuf sangat ingin ya akhwat incerannya yang kafirah ingin masuk Islam. Cewek inceran. Tapi enggak bisa masuk Islam juga, ya udah gagal dinikahin. Ya, kita bawain ayat ini ke Pak Yusuf. Misalkan Pak Yusuf sedih, ya dia kafir enggak mau masuk Islam. Innaka latahdi man ahbabta. Loh, kan ayat ini turun buat Abu Thalib. Ada kaidah tafsir ya, yang disebutkan dalam ulama-ulama usul tafsir ya, al-ibrah bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Acuan yang diambil dari suatu ayat pelajarannya itu ialah dengan keumuman lafaz, bukan dengan sebab turunnya ayat. Nah, baik. Ya, mana lagi tadi? Lanjut. Wahaki gairihi. Ah, baik. Nah, wahia amatun ini umum pada Abu Thalib maupun pada selain Abu Thalib. Ya. Terus, wahyuatihu dalika. Wajibu darika mayat ibit tafsir. Yang semakin menjelaskan ini keterangan yang dapat yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir. Terus. Baik. Maka Allah menurunkan firman-Nya setelah itu, maka nabi nabi ya walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin, nabi dan kaum mukminin enggak layak memohon ampunan untuk musyrikin. Kemudian ayat ini turun terkait Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Kalau mengenai Abu Thalib ini, ya. Terus kulluhu kulluhu zahirun, semuanya jelas bahwa Abu Thalib mati di selain agama Islam. Bahkan ketika Abu Thalib wafat, Abu Thalib anaknya Abu Thalib siapa? Ali berarti ya. Ali diminta oleh Rasulullah SAW ya, untuk nguburin. Ketika Abu Ali mengabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ammaka asyikhal ad-dal qad mat. Wahai ayah, wahai Rasulullah, sesungguhnya pamanmu, dia enggak menyebut ayahku. Sesungguhnya pamanmu orang tua yang sesat itu telah mati. Orang tua yang sesat itu. Nah ini, barok tu Abu Ali bin Abi Thalib kepada bapaknya. Ini gimana ini? Kata Rasulullah SAW, kuburin, suruh kubur. Dikuburkan oleh Ali. Nah, begitu. Tapi kan nanti waktu Abu Thalib meninggal itu kan di sisinya Rasulullah. Kenapa? Kan Abu Thalib memberitahu lagi. Jadi setelah Rasulullah SAW mendakwahkan enggak berhasil, ditinggal oleh Nabi. Ya, baru ada Ali di situ. Ketika Abu Thalib mau wafat, yang nemenin bukan Ali, tapi malah teman-temannya. Ini bahaya. Apa? Ditinggal ketika dia kafir. Enggak, Ali bin Abi Thalib memberitahu itu untuk ini diapain gitu. Maka diperintahkan oleh Nabi supaya dikuburkan. Gitu Pak. Ya. Baik, lanjut Syekh Marwan. Wa yudha'ifu. Nah, ini melemahkan apa yang disebutkan oleh As-Suhaili, ya. Terus ana ra'a bi ba'd kutubi al-masnubi annahu aslama. Li anna misna dhalika la yu'alidu ma fi shaqihi. Ah. Baik. Ya, diriwayatkan dalam kitab-kitab Al-Mas'udi bahwa Abu Thalib masuk Islam. Ini keliru ya. Ya. Ya, karena riwayat-riwayat yang kayak gini la yu'arid fi ma fi sahih. Enggak bisa melawan, enggak bisa membantah apa yang terdapat di kitab-kitab as-sahih. Ya. Di kitab-kitab as-sihah. Enggak bisa melawan. Intah. Selesai keterangan. Ya, dari Fathul Bari. Ya. Baik, ini Suhaili menyebutin demikian akan keislaman Abu Thalib. Ya, Abu As-Suhaili mengatakan mata musliman lima ro'a minad dalalati ala nubuwati Muhammadin. Dia mati dalam keadaan Islam karena dia sudah melihat ya, dalil-dalil akan kenabian Nabi, tanda-tanda. Ya, wa ulima annahu la yub'as illa bitauhid. Kata As-Suhaili. Dan diketahui bahwa Nabi tidaklah diutus melainkan membawa tauhid. Ya enggak cukup cuma mengakui aja, mesti ada ikrar. Karena iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Kalau cuma i'tiqadnya enggak cukup. Nah, ini keliru nih Suhaili. Ya. Terus lanjut wa bihi famuwalatuhum mahabbatuhum. Dalam kisah ini juga disebutkan keharaman memohon ampunan untuk musyrikin. Bersikap wala, loyalitas kepada mereka. Ya. Dan mencintai mereka. Lianau ida haram al istighfar. Karena istighfar mohon ampunan aja untuk mereka jadi haram kan, maka berloyalitas dan mencintai mereka lebih-lebih lagi. Nah. Baik, selesai ya. Ya, subhanakallahumma bihamdika.